السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memulai majelis dengan bertahmid dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan, khususnya kesempatan untuk mempelajari al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan hal yang lebih mewah daripada harta dunia, yang merupakan parameter tolak ukur kebaikan seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Dan faqih di sini bermakna memahami dan menjadikan ilmu sebagai karakternya. Jadi Nabi SAW gak mengatakan barang siapa yang kami inginkan kebaikan, maka kami akan kayakan dia secara harta, atau buat dia terkenal, atau Allah kasih kekuasaan. Enggak, itu bukan parameter kebaikan. Kalau hal-hal di atas diisi dengan ilmu yang bermanfaat, baru dijadikan kebaikan. Karena kebaikan adalah fikih terhadap agama. Dia paham dan dia jadikan ilmu sebagai karakternya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita perjuangkan. Karena dengan ini, maka hidup kita jadi berkah, hadirin. Ketakwaan pun akan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau ketakwaan hadir, maka masalah kita diselesaikan sama Allah. Rizki pun datang dari arah yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk itu. Karena ada banyak orang tuh dikasih semuanya kecuali dikasih ilmu yang bermanfaat. Dikasih kecerdasan, dikasih harta, kekuasaan, popularitas, semua dapat dia tuh. Yang gak ada cuman al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Gitu hadirin. Apakah bahagia? Enggak bahagia. Hidupnya tenang? Enggak tenang. Sebagaimana Fir'aun itu punya segalanya, tapi hidupnya tenggelam dalam paranoid, stadium yang sangat-sangat parah. Hidupnya itu dirundung ketakutan dan kekhawatiran yang sangat parah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadar Allah, ada kendala teknis. Yang pasti ada hikmahnya. Tapi bisa cocok gitu ya. Pas yang sangat-sangat parah langsung keluar gitu. Masya Allah ya. Kan itu kalimat yang tadi kita bahas ya. Dan selalu diingat bahwa begitu ada kendala itu artinya bukan belajar terhenti, tapi itu dimensi lain dari belajar. Allah ingin kita belajar bersabar, belajar bagaimana menyikapi kendala, dan belajar bagaimana menyelesaikan kendala gitu. Jadi sebenarnya gak ada waktu yang terbuang walaupun ada kendala. Walaupun misalnya suatu saat kendala teknisnya membuat kajian itu benar-benar terhenti di hari tersebut, tapi jangan berpikir itu sia-sia. Karena itu belajar dari sisi lain. Belajar dari sisi lain. Belajar bersabar. Belajar bagaimana menyelesaikan kendala. Belajar bagaimana mengalihkan dari satu kotak ilmu ke kotak ilmu yang lain. Belajar menerima takdir. Gitu. Ada banyak sih pelajaran. Dan kalau kita gagal dengan kendala-kendala kecil atau teknis seperti ini, ya gimana kita mau berhasil dalam kehidupan? Bagaimana kita bisa berhasil dalam kehidupan yang seringkali lebih kompleks? Jadi selalu kita berusaha ingatkan, begitu ada kendala langsung beralih ke sisi yang lain gitu. Di antaranya kan belajar mengisi waktu saat kendala gitu. Begitu ada kendala langsung zikir paginya dilanjutkan bagi yang belum selesai. Atau bisa dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang istighfarnya belum 100 kali sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa beristighfar. Jadi ada banyak sih jamaah sekalian. Ada banyak. Dan kalau kita bisa terlatih bersikap demikian, maka hidup kita tuh akan maksimal. Begitu ada kendala, langsung beralih. Langsung berusaha diselesaikan. Langsung plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Tapi kalau kita gak terbiasa, maka kita akan pasrah. Bukan pasrah yang bagus, tapi pasrah yang kontraproduktif gitu. Terus nanti kita main HP gitu loh. Gak jelas. Itu tuh dalam kehidupan nanti akan berdampak juga. Ada kendala nih mas, yaudah aku tidur aja deh, agak rebahan gitu. Beda dengan para rasul kan ya, salawatullah wassalamu alaihim. Apa kata Nabi SAW, itu para nabi itu, idha hazabul amru sholla rukatain. Para nabi dan rasul itu kalau ada masalah, sholat 2 rakaat. Gitu. Itu salah satu bentuk bagaimana menyikapi masalah. Jadi jangan berpikir kendala-kendala teknis itu abad menguap begitu saja nggak ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu itu tanpa hikmah, tanpa alasan, tanpa manfaat. Pasti ada, cuman kita aja yang zoluman jahula, kata Allah. Sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zoluman jahula. Manusia itu tuh zolimnya minta ampun, bodohnya kelewatan, gitu. Jadi alih-alih bersyukur dapat hikmah, marah dia, kesel. Alih-alih bersyukur dapat pahala, kita kesel karena merasa terzolimi. Itu kan sebenarnya salah satu PR besar kita dalam hidup. Makanya pentingnya ilmu ma'rifatullah itu, pentingnya tauhid itu demikian, hadirin. Dan kita masih jauh dari itu. Ila man rahima rabbuhu. Gitu. Kalau kita mengerti bagaimana pola yang Allah buatkan, maka kita akan lebih mudah bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita gak ngerti, maka kita akan galau. Dan itulah tujuan dari segala sesuatu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 12, agar kalian mengetahui Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Baik. Tuh kan, jadi panjang. Gara-gara masalah teknis nih, kita dapat banyak hikmah nih. Berapa tadi itu? Tadi kendala teknisnya jam berapa? Insya Allah dapat 10 menit. Gara-gara masalah teknis kita dapat hikmah 10 menit. Enak gak sih kalau hidup kita kayak gini terus? Enak ya, tapi susah ya. Konsisten tuh susah. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala alam. Ya, semoga kita dimudahkan untuk seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Udah, kita buka sesi tanya jawab. Pak Ustadz mulai aja belum nih, Pak Ustadz, apalagi buka sesi. Ya, kita belum mulai nih. Oke, berikutnya tentu saja jaga syahadatan kita, jaga tauhid kita, ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk ke bab baru, hadirin. Bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Dan hadirin yang Allah muliakan, sangat menarik ya urutan dan formasi yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah beliau mengangkat masalah an-nasihah, berikutnya beliau membawakan bab al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Jadi setelah kita dididik untuk punya mental nasihat, berikutnya kita dididik untuk punya mental al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan para ulama itu berjalan dengan hikmah, hadirin. Urutan bab itu benar-benar meminta taufik dari Allah, lalu perhitungan yang matang dan analisa yang tajam. bukan ngasal. Makanya antum lihat deh, bab pertama tentang keikhlasan, hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat, gitu. Itu enggak, bukan kebetulan, hadirin. Kita enggak, bukan kayak kita ngasal aja udah. Enaknya abis ini bab apa ya, gitu. Atau pakai cara cup-cup-cup belalang kuncup, gitu loh. Antum ngerti gak cup-cup-cup belalang kuncup? Emang kita beda generasi lah. Aduh. Beda kita nih. Sekarang udah gak zaman lagi begitu-begituan. Tapi makanya dari nasihat ke al-amri bermakruf wa nahi anil munkar, gitu. Jadi setelah kita tuh dibuka kesan apa pemahamannya oleh Al-Imam Nawawi dengan taufik dari Allah, bahwa muslim itu atau mukmin itu harus punya mental an-nasihah, selalu berusaha merajut kebaikan, selalu berusaha berbuat baik, memberikan yang terbaik, dan itu harus dilakukan dengan keikhlasan, kemurnian, ketulusan, dan iradatul khairil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk pihak tersebut. Nah, berikutnya itu al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, mengajak atau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang hal yang munkar, gitu. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Mafhum atau pesan tersirat dari hal ini adalah bahwa salah satu spirit yang harus ada ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar adalah spirit nasihat. Artinya ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, itu harus benar-benar murni dan tulus mengharapkan wajah Allah. Harus dalam rangka menginginkan kebaikan buat saudara kita atau pihak tersebut. Ketika kita memerintahkan orang untuk sholat, gak usah jauh-jauh dulu lah, keluarga, anak, istri, gitu loh, adik, kita perintahkan untuk sholat, kita perintahkan untuk ikut kajian, itu dalam rangka tulus, gitu loh, dan menginginkan yang terbaik buat dia. Saat kita ngajak atau perintahkan murid kita, junior kita, atau teman kita mengerjakan yang ma'ruf atau melarang yang mungkar, itu bukan karena kita sebel sama dia, bukan karena emosi, tapi karena kita tulus sama dia dan menginginkan kebaikan buat dia. Ini anak nih kalau begini terus hidupnya hancur ke depan. Jadi di masa depan nih kalau begini terus arahnya nih kehancuran, dia hancur nanti. Saya enggak boleh biarkan, gitu loh. Saya harus mencegah dari hal tersebut. Gitu. Jadi mulai dari skop terkecil dulu lah, baru kan al-aqrab al-aqrab, terdekat dekat, baru masyarakat umum dan seterusnya. Itu tuh hadirin. Jadi bukan karena kebencian, bukan karena semangat menjatuhkan, bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik, bukan untuk mencari panggung, tapi benar-benar mental nasihat yang digunakan. Dan nasihat artinya ketulusan, kejujuran, kemurnian, upaya untuk mengeratkan dan menyambung, gitu kan. Nah, itu yang harus kita tanamkan terus. Kenapa kita perintahkan anak kita sholat, atau adik kita sholat, keluarga kita sholat? Karena kita ingin mengeratkan hubungan mereka dengan Allah, gitu loh. Ketika misalnya kita lihat, misalnya kita guru gitu, murid kita, atau kita senior, junior kita, ini kok main terus nih anak nih. Kalau kayak begini, nanti hubungan dia dengan Allah tuh gak erat. Atau anak kita main terus. Kalau begini, hubungan dia dengan Al-Quran itu gak deket. Nah, saya harus al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dalam rangka mengeratkan hubungan. Nah, itu nasihat kan, mengeratkan, khiyatah, merajut itu. Makanya coba kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat tentang kisah pembunuh 99 nyawa plus 1? Ketika pergi ke seorang alim, apa cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang tersebut? Ketika orang ini ingin taubat, apa kata orang alim tersebut? Man yahulu bainaka wa bainat taubah? Siapa yang bisa cegah Anda dengan taubat? Lihat bahasanya. Bukan hanya bisa atau kayaknya bisa deh. Enggak begitu kan? Tapi man yahulu bainaka wa bainat taubah? Siapa yang mencegah? Siapa yang bisa mencegah Anda dengan taubat? Siapa yang bisa mencegah Anda kembali? Kan taubat kan kembali kan? Ar-rujuk kan? Itu kan? At-taubah lugotan kan diantaranya maknanya ar-rujuk. Siapa yang bisa mencegah Anda kembali kepada Allah? Ah, itu kan keren banget jamaah sekalian. Jadi seringkali itu kita baca hadis tapi kurang meresapi. Padahal itu sabda-sabda Nabi SAW. Masih ingat gak nasihat dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair? Tapi ini dalam bab doa dan zikir. Kata beliau, kalau ada doa dan zikir yang mutlak ya, yang mutlak dari Nabi SAW, itu jangan di, kalau bisa tuh jangan dirubah walaupun satu kata, walaupun maknanya sama. Kita bicara zikir mutlak gitu misalnya, walaupun yang kita rubah itu maknanya sama, tapi beda keberkahannya. Kata beliau, itu kata yang meluncur dari lisan Nabi SAW itu berkahnya luar biasa, syarat akan makna. Beliau kan ya, beliau manusia terbaik hadirin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya lihat bahasanya, man yaqulu bainaka wa baina taubah, siapa yang bisa mencegah Anda kembali kepada Allah dan membangun hubungan baik lagi. Gitu. Lalu diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan negerinya yang lama, pergi ke negeri baru. Gitu lah. Jadi ketika ketika alim ini memerintahkan yang ma'ruf, yaitu pergi, pindah, bukan pindah rumah lagi, pindah negeri itu spiritnya itu nasihat, menginginkan orang ini kembali kepada Allah. Gitu. Dalam itu hadirin. Nah, seringkali ini kita lupa hadirin sekalian itu. Kita lupa spirit gitu loh, ruhnya gitu. Mungkin secara casing gitu ya, atau secara zahir, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ruhnya tuh enggak, hadirin. Ruhnya tuh enggak. Makanya seringkali yang kita ajak, yang kita perintahkan, atau pihak yang kita larang itu merasa sebaliknya, kok gue dijatuhin ya gitu. Gak merasa, ya Allah, ya emang gue bandel sih, tapi ini orang tuh gue ngerti sih dia maksudnya apa. Dia tuh ingin gue tuh kembali kepada Allah. Ya lagi-lagi emang, ya emang guanya lagi bandel emang gitu. Tapi dia ngerti bukannya orang nih pengen kebaikan. Walaupun gak semua seperti itu, gak semua. Emang ada orang yang ditutup hatinya gitu lah. Lihat Abu Thalib. Abu Thalib kan ngerti Nabi SAW itu spiritnya itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ngerti Abu Thalib, tapi gak terima gitu loh, karena nenek moyang. Tapi ngerti, emang keponakan saya ini benar dan menginginkan yang terbaik buat saya. Gitu hadirin. Makanya ini hal yang perlu kita tanamkan. Makanya kita lanjutkan. Para ulama kita menjelaskan seperti keterangan Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin. Apa sih yang dimaksud Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar? Al-Amru itu perintah, hadirin. Jadi memerintahkan yang ma'ruf, wa nahi itu melarang, melarang yang mungkar. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Al-ma'ruf itu kata para ulama, kullu ma 'arafahu syar'u wa aqarrahu min al-ibadatil qawliyah wal fi'liyah dhahirati wal batinah. Semua hal yang ma'ruf di mata syariat. Ya, yeah. Ma'ruf itu apa, Pak? Ma'ruf itu yang diketahui oleh syariat. Arafahu syar'u. Syariat itu mengetahui hal tersebut. Wa aqarrahu, dan bukan hanya mengetahui, aqarrahu, menyetujui. Gitu, menyetujui. Minal ibadatil qawliyah wal fi'liyah. Dan hal itu bagian dari ibadah-ibadah lisan dan ibadah-ibadah perbuatan. Al-zahirah wal-batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi segala sesuatu yang diketahui oleh syariat kita dan disetujui, gitu, dibolehkan, dibenarkan, baik dari ibadah-ibadah lisan, perbuatan, zahir dan batin, itu al-ma'ruf. Jadi kalau bahasa kita itu kebaikan gitu loh. Tapi kenapa kenapa digunakan bahasa al-ma'ruf gitu loh. Dari kata-kata arafa, ya'rifu. Al-ma'ruf itu dalam bahasa Arab, hadirin, itu kata benda objek gitu loh, yang diketahui, maksudnya gitu. Arafa ya'rifu itu kata kerjanya. Al-ma'ruf kata benda objeknya. Arafa ya'rifu artinya mengetahui. Objeknya yang diketahui. Kenapa kebaikan dinamakan al-ma'ruf? Karena itu tadi, karena kebaikan itu diketahui oleh syariat dan disetujui, dibolehkan, di ACC gitu ya. Dan itu bagian dari ibadah lisan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, itu al-ma'ruf. Adapun an-nahyu 'anil munkar, an-nahyu itu artinya melarang, wal munkar kullu ma ankarahu syar'u wa mana'ahu min anwa'il ma'asi min al-kufri wal-fusuqi wal-isyani wal-kadhibi wal-ghibati wan-namimati wa ghairi dhalik. Seluruh hal yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari jenis-jenis maksiat gitu. Jadi semua yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari berbagai macam maksiat, di antaranya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kebohongan, ghibah, adu domba dan lain-lain. Itu hadirin. Jadi kemungkaran itu hal yang diingkari oleh syariat. Diingkari oleh syariat. Itu maksudnya. Jadi itulah, jadi maksud al-amru bil ma'ruf artinya mengajak kepada hal yang baik menurut syariat, yang disetujui oleh syariat. Dan nahyu anil munkar artinya melarang hal yang diingkari oleh syariat dan dicegah. Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pada dasarnya mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar itu parameternya adalah syariat, hadirin. Apa yang Allah dan Rasulnya setujui, iakan, perintahkan, dan apa yang Allah dan Rasulnya larang, gitu. Itu pada dasarnya. Jadi jangan, pada dasarnya jangan pakai persepsi kita. Ini kan baik juga, Mas. Oh iya, gitu loh. Tapi baik menurut siapa nih, Mas? Bagi aku baik. Nah, yang dimaksud ma'ruf itu ma'rafahu syar'u, yang diketahui oleh syariat, disetujui, dianggap baik oleh syariat. Jadi yang anggap baik itu Allah dan Rasulnya. Yang menilai baik itu, yang menilai baik itu Allah dan Rasulnya, bukan anggapan-anggapan setiap orang. Ah, itu yang dia katakan mungkar itu, yang menilai itu Allah dan Rasulnya. Lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, bukan persepsi manusia atau orang-orang semata. Karena kalau al-ma'ruf itu atau yang baik itu dikembalikan ke setiap person, setiap orang, ya repot, hadirin. Repot. Karena persepsi orang beda-beda. Pandangan orang beda-beda. Gitu loh. Mas, kenapa berzina? Bagi aku baik, aku kan gak ganggu orang. Suka sama suka kok. Ha, itu kan repot. Itulah. Jadi harus ada timbangannya, tolak ukurnya. Ini yang menilai baik nih siapa, gitu loh. Karena kalau yang menilai baik itu semua atau dikembalikan dan dibebaskan ke setiap orang, ya enggak akan ada aturan. Gitu loh. Gitu, hadirin. Kata Pak Polisi new permit prit gitu loh. Karena pengendara motor berhentinya melewati garis apa tuh? Hah? Separator ya. Iya. Ah, ini ketahuan nih. Bukan zebra cross kan? Zebra cross kan udah melanggar dong. Yang bilang zebra cross tadi siapa? Ini pengalaman naik motor kayaknya nih. Berhentinya di zebra cross. Enggak, di sebelum zebra cross kan. Ya. Terus melanggarnya mungkin cuma 1 meter aja. Prit gitu loh. Mohon maaf, Pak. Ini melanggar. Loh, kenapa melanggar? Iya, harusnya Bapak mundur. Bagi saya sih berhenti di sini baik loh, Pak Polisi. Yang gak baik tuh kalau saya berhenti di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah perempatan jalan. Oh enggak, Pak, peraturannya di apa, di belakang garis. Oh enggak, menurut saya ini masih ranah toleransi. Yang gak boleh itu di tengah-tengah jalan saya berhenti, itu baru mengganggu. Ya kan repot semua kalau begitu. Kata Pak Polisi, boleh lihat SIM-nya? Gak punya. Loh kenapa? Bagi saya gak ada masalah gak punya SIM. Selama kita nyetirnya aman dan safety, bagi saya sih baik-baik saja. Gitu loh. Nenek moyang saya dulu naik onta gak pakai SIM. Loh, bawa nenek moyang lagi, bayangin. Terus naik onta. Kan repot kalau begitu. Jadi kalau baiknya dikembalikan ke setiap orang tuh semua berantakan, hadirin. Kan bingung juga. Nanti Pak Polisinya juga bingung. Kata Pak Polisinya, oh berarti kita beda nenek moyang. Kalau nenek moyang satu seorang pelaut, Pak. Gitu. Jadi repot, hadirin, kalau begini nih. Jadi yang menurut yang nilai baik tuh harus jelas gitu lah. Kalau enggak ketemu-ketemu. Karena banyak orang tuh sekarang mengatakan ya kebenaran kan relatif gitu loh. Kebenaran mutlak hanya Tuhan yang tahu. Iya, setuju, tapi Allah itu kasih tahu kita gitu loh. Dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah mengutus utusannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu kan untuk menjelaskan. Jadi al-ma'ruf ini menurut siapa? Siapa yang menilai gitu loh? Siapa yang menilai? Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, hal-hal kayak gini ini harus clear dulu. Kan ini dasar-dasar. Kita harus dudukan dulu, ini penilaian siapa nih gitu loh. Penilaian siapa? Penilaian kita pribadi atau Allah dan Rasulnya lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Gitu. Karena kalau ini masih debatable, enggak pernah ketemu. Gak pernah ketemu. Nah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu. Allah dan Rasulnya. Dengan perincian yang nanti insya Allah kita akan jelaskan, bismillah. Itu, hadirin. Jelas ya. Nah, terakhir untuk materi kita pada kesempatan kali ini, apa hukum al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Hukum amar ma'ruf nahi munkar, hadirin, itu hukumnya wajib. Yang lebih spesifik, wajib atau fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi hasal al-maqsudu. Jadi fardu kifayah, apabila ada yang mengerjakan dan tujuannya sudah tercapai, ya sudah, gugur buat semuanya, aman. Tapi kalau semua diam, maka semuanya berdosa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dan fardu kifayah. Jika sudah ada yang memerintahkan dan melarang, kewajibannya gugur. Gitu. Dalilnya nanti kita insya Allah akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi Paling nggak kita tahu gambaran umumnya dulu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya bukan diwajibkan kepada setiap orang seperti sholat lima waktu atau puasa Ramadan, tapi diwajibkan dalam rangka amalan tersebut dikerjakan dan terpenuhi. Kalau sudah dikerjakan maka yang lain gugur kewajibannya, seperti memprosesi jenazah gitu loh, memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Mengkafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada memandikan atau mengkafani, gugur gitu bagi semuanya. Jadi ini penting hadirin. Dari sini kita bisa bisa memahami kalau kita bicara secara makro atau secara umum, kita ini harus berterima kasih kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap apa yang terjadi di masyarakat misalnya. Karena kalau beliau-beliau itu nggak bicara dengan segala konsekuensi dan resikonya, kita ini kena dosa semua. Gitu hadirin. Jadi begitu alhamdulillah beliau bicara, kita bersyukur sama Allah. Gitu loh. Bukannya kita nyinyirin gitu loh. Bukannya kita jelek-jelekan, harusnya kita nih bersyukur. Karena dengan ada yang bicara sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sama ini gugur kewajiban, aman dah. Kan begitu. Makanya kita harus bersyukur. Terus doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita itu biar dijaga sama Allah, dijaga keikhlasannya, dijaga hati mereka, dijaga diri mereka, dijaga kehidupan mereka. Karena mengajak atau amar bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar itu gak mudah hadirin. Walaupun niatannya udah nasehat, tetap aja orang tuh beda-beda, apalagi di masyarakat gitu. Jadi kita doakan semoga istiqomah, semoga dijaga dari orang-orang yang hasad, yang gak suka, yang merasa terusik gitu. Karena mau bicara selembut apapun, sesantun apapun, sehalus apapun, ya tetap aja sebagian orang tuh gak suka diatur-atur, diajak diperintah-perintah atau dilarang-larang. Gak ada yang lebih santun, gak ada yang lebih lembut dibanding al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap aja difitnah. Tetap aja Abu Jahal keselnya minta ampun. Bencinya luar biasa. Nah, ini penting hadirin. Jadi sekali lagi, begitu ada al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar ini, kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan taufik Allah lalu mereka-mereka itulah kita ini aman di hari kiamat ketika ada kemungkaran. Karena udah diwakili. Dan kalau ada kekurangan dan atau tinggal disupport aja atau dikasih masukan dan seterusnya. Mungkin misalnya, oh ini caranya kurang tepat nih. Ah, coba yang bisa kasih masukan, kasih masukan. Oh ini mungkin caranya agak keras atau kasar. Kita yang punya akses, kasih masukan, kasih support, gitu loh, kasih arahan, gitu hadirin. Tapi jangan di itu. Jangan di hilangkan kalau nggak repot kita nantilah. Itu kita nih banyak-banyak berterima kasih dan mendoakan sana juga Amr bin Munkar itu gak mudah, butuh ilmunya, butuh ilmu, gak sulit. Makanya kita ini harus banyak berterima kasih. Nah, di skop yang lebih kecil, misalnya keluarga gitu ya, itu kalau ada kemungkaran, nah kita harus ingatkan. Atau kalau ada yang ma'ruf, kita harus ajak keluarga kita. Dan harus ada yang bicara di keluarga tersebut. Nggak boleh diam aja. Jadi misalnya anak-anak, kita skop paling kecil deh gitu. Misalnya anak-anak melakukan kemungkaran nih. Itu ayah atau ibunya harus ada yang bicara. Jangan mana lemparan gitu loh. Gitu. Ini kan seringkali di sebagian keluarga kan kalau ada masalah tuh lempar-lemparan. Itu anak lo tuh bicara dong sama dia. Jadi kalau ada masalah anak lo gitu loh. Anakmu tuh bicara. Dipanggil guru BP, guru BK, itu kan anak kamu, coba lah gitu loh. Tapi kalau dapat piala, siapa dulu bapaknya gitu. Ini anak gua nih. Jadi kalau ada ada prestasi anak gua. Kalau ada masalah anak lo tuh gitu. Itu penyakit tuh. Itu penyakit rumah tangga tuh gitu. Lo harus ada yang bicara, harus ada yang ajak mencegah. Kalau enggak semua dosa, suami istri itu dosa semuanya. Ini yang perlu ditanamkan, harus diingatkan. Tentu saja dengan rambu-rambu yang insya Allah kita akan jelaskan dengan segala keterbatasan kita. Kita ini belum bicara rambu-rambunya. Gitu. Rambu-rambunya panjang hadirin. Panjang. Allah Ta'ala alam bisawab. Taib. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan. Apabila sudah bolak-balik menasihati keluarga untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kesalahan, meminta maaf kepada yang disakiti, tapi masih tidak didengar. Bagaimana ya? Satu sisi kasihan dengan keadaan beliau yang memang sedang sakit. Satu sisi ya gergetan Ustaz. Karena tidak mau mendengar. Jadi kita udah coba amar ma'ruf nahi mungkar tapi dicuekin. Jawabannya yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, evaluasi kejujuran kita. Evaluasi keikhlasan kita. Itu yang kedua. Insya Allah nanti kita akan jelaskan di waktunya. Bismillah. Terus yang ketiga, tugas kita itu menyampaikan dan tidak menentukan hasil. Maka terus dan terus dan terus disampaikan. Dan kita sudah bahas profil Nabi Nuh alaihi salam. Beliau katakan, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan sebagaimana Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, aku ini setiap mendakwahi mereka, amar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka itu selalu menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tutup wajah mereka dengan baju atau pakaian mereka. Sekali dua kali enggak. Wa asarru, itu setiap saat begitu. Wastakbaru istikbar, itu selalu menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Berarti kan kurang lebih itu 950 tahun digituin. Coba kita tanya diri kita, kita udah sampai titik digitukan belum sama keluarga? Kalau kita ngomong langsung pada tutup telinga gitu, begitu kita ngomong langsung tutup muka dengan baju tutup, atau pakai ember, langsung dimasukin ember ke kepalanya, kan nggak sampai ke sana. Ya udah sabar. Dan terus, tapi itu mereka tuh kepala batu, Ustaz, gitu. Udah lama ya nggak dengar kata kepala batu ya. Terakhir kapan Mas dengar istilah kepala batu? Barusan, Masya Allah, pinter ya antum-antum ya. Semakin ngaji nih semakin pinter. Kalau itu sebelum barusan, kedua terakhir. SMP ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, kalaupun kepala batu, itu istilah baku kan itu dalam bahasa Indonesia ya. Baku gak sih? Ya, coba deh. Ya. Kan kaidahnya tuh hadirin, batu itu kalau ditetesin air setiap saat itu bolong juga hadirin. Bolong. Baku kan? Enggak baku. Yang apa? Ya. Oke. Okay. Ya pokoknya itu digunakan oleh itulah orang-orang tua kita dulu. Batu itu kalau ditetesin air itu bolong juga hadirin. Bolong juga. Maka hukum asalnya waktu jadi air aja udah tetesin aja terus. Jadi pelan-pelan. Dan evaluasi, berikutnya evaluasi cara kita juga. Jangan-jangan cara kita yang salah. Ini penting loh. Bisa jadi cara kita yang salah. Karena nggak bisa ngasal bebas lalu berdalih al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sekilas info ya di hadapan saya ini tuh ada buku. Ini kan tebel banget loh hadir. Tebel nggak sih ini buku segini nih? Tebel kan? Terakhir tuh ini 1300-an halaman. Ini buku karya ilmiah judulnya Al-Qawaidul Usuliyah Al-Mu'athiratu fi Fiqhil Al-Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar Dirasatan Usuliyah Tatbiqiyah. Al-Qawaidul Usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih yang mempengaruhi fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan, kaedah-kaedahnya aja segini. Ya Allah Pak Ustadz, kalau gitu mungkin sampai anak saya tua juga saya gak bisa nasihatin dia nih. Segini harus dibaca. Ya gak juga, nanti kita dengan segala keterbatasan dan minta pertolongan Allah, kasih kesimpulannya aja. Antum kan paling suka kesimpulannya gitu lah. Makanya sebagian kita bilang, udah kalau mau ikut kajian dengerin aja menit-menit terakhir. Itu kesimpulannya udah gitu. Jadi itu strategi. Nanti, tapi poinnya adalah ini ulama tuh ngebahas amar ma'ruf nahi mungkar tuh sampai sedalam itu loh. Nah, ini pelajaran hikmahnya apa sih? Hikmahnya jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain ketika amar ma'ruf nahi mungkar kita belum efektif gitu. Belum diterima. Karena bisa jadi bukan faktor dia, tapi faktor kita. Kita yang gak punya ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita gak punya ilmu dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar kita bisa salah, bisa gak efektif, bisa kontraproduktif, bisa keliru, atau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar gitu. Bayangkannya 1300-an halaman. Judulnya Al-Qawaid Al-Usuliyah Al-Mu'athirah Fi Fikil Amri Bil Ma'ruf Wa Nahi Anil Munkar. Allah Ta'ala bisa. Ya. Ini disertasi ilmiah dan dapat nilai sempurna buku ini. Dapat nilai sempurna, sempurna karya manusia ya, enggak ada buku sempurna gitu loh. Kan aballah an ya'sima kitaban ghairu kitabihi, itu kan kaidah para ulama. Allah itu enggak mau menyempurnakan kitab apapun kecuali kitab sucinya. Enggak ada yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Tapi intinya ini buku sangat berkualitas dalam bab al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu hadirin sekalian. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Mungkin itu. Jadi evaluasi diri kita. Terus sebelum terakhir, bagi yang beliau yang bertanya, jangan lupa doakan Al-Imam An-Nawawi hadirin. Jadi kita tuh kalau bertanya doakan yang memberikan apa? Yang memberikan ilmu kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, "La yashkurullah man yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan kalau kita enggak bersyukur, ya Allah enggak akan nambah ilmu kita, gak akan berkahi ilmu kita, dan justru diancam azab yang pedih. Jadi jangan pernah meremehkan hal ini. Tapi beliau yang bertanya insya Allah gak meremehkan, mungkin lupa, makanya kita perlu ingatkan. Ini penting. Dunia ilmu itu kata para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita tuh saling menyayangi. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik fiikum barakallah. Semoga Imam Nawawi, Imam Ibnu Qayyim dan seluruh ulama khususnya di kitab Riyadhus Shalihin senantiasa mendapatkan rahmat kebaikan dan ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustaz keluarga tim senantiasa mendapatkan perlindungan dunia akhirat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua kaum muslimin khususnya di Indonesia mendapatkan rahmat kesehatan, keselamatan dunia, akhirat, dan dijauhkan dari azab. Amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana jika melihat hal yang tidak sesuai syariat dalam keluarga, terutama yang dilakukan suami, tapi jika kita khawatir membuat beliau marah, jika mengingatkan, karena selama ini belum ada yang mampu menasihati beliau, bahkan orang tuanya sendiri. Apakah boleh istri memilih berdoa saja berharap Allah yang memberikan pertolongan? Apakah istri berdosa jika memilih demikian Ustaz? Bagaimana menghadapi orang yang membenci kita? Yang kedua ya. Bagaimana menghadapi orang yang membenci kita misal karena orang terdekatnya menjadi mu'alaf karena kita dan bertonton selalu salah paham karena kebencian yang sudah ada. Mohon arahannya jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan jazakallahu khair atas adabnya. Pertanyaan yang kedua dulu ya, bagaimana menghadapi orang yang membenci kita karena orang terdekatnya menjadi mu'alaf karena kita dan bertahun-tahun selalu salah paham karena kebencian yang sudah ada. Jazakallah. Tetap idfa billati hi ahsan. Pada hukum asalnya itu balaslah yang buruk dengan yang baik. Sebagaimana dalam surat Fussilat ya. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Karena bisa jadi yang sekarang itu musuh kamu, bermusuhan, benci, itu esok tuh jadi sahabat baik. Karena kita selalu balas yang buruk dengan yang baik. Itu surat Fussilat ayat 34. Jadi coba lakukan itu terus. Dan doakan. Terus yang kedua, pertanyaan yang pertama tentang suami. Gini loh ibu-ibu sekalian. Jangan hanya berdoa saja kalau melihat suami kita itu keliru. Tetap berlaku al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kan tadi hukumnya fardu kifayah, harus ada yang bicara. Nah, kalau keluarga itu yang ada cuman istri dan anak-anak usianya 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, gimana mereka bicara? Nah, ini istri harus. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, jaga keikhlasan ketika istri mau menasihati suami. Yang kedua, minta pertolongan sama Allah. Yang ketiga, caranya tuh harus cantik, hadirin. Caranya tuh harus cantik. Insya Allah ya, kalau caranya tepat, ada banyak suami itu yang akhirnya mendengar. Saya gak katakan semua, karena jelas hidayah di tangan Allah dan sunnatullah, gak ada yang semuanya dengar. Tapi ada akan banyak suami yang masih punya fitrah, itu akhirnya mendengar. Bahkan yang fitrahnya rusak pun, itu bisa mendengar loh. Yang jadi masalah adalah banyak istri itu gak mengenali suaminya sendiri. Sebagaimana istri selalu ngeluh suami itu atau laki-laki itu suka gak mengerti wanita, Pak Ustadz. Saya setuju juga sih, banyak kita tuh gak mengenal wanita. Tapi juga banyak wanita gak kenal laki-laki juga. Jadi sama-sama gak kenal. Loh kok bisa nikah? Nah itu memang luar biasa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Serius loh, benar. Ada banyak istri itu puluhan tahun sama suami gak ngerti gimana. Bukan gak kenal nama ya, tapi gak mengenal bagaimana cara masuk ke suami. Baik gak mengenal secara sisi suami itu laki-laki, dan kita harus tahu bagaimana berbicara dengan laki-laki sebagai pemimpin dan atau laki-laki dan pemimpin, maupun karakter khusus suami kita gitu loh. Bicara sama pemimpin lo gak bisa lepas begitu, gak bisa gaya obrolan teman-teman atau gaya ibu-ibu, gak bisa bicara sama pemimpin, harus ada seninya. Insya Allah bisa. Sejarah mencatat kok. Jamaah Fir'aun tuh kurang nyebelin apa, hadirin? Kurang angkuh apa? Kurang sombong apa? Gitu loh. Tapi pertanyaan simpelnya, setelah apa pertolongan Allah, siapa yang membuat Fir'aun tidak jadi membunuh Musa kecil? Istrinya. Itu lobi istri itu. Jangan pernah remehkan lobi istri. Sampai segarang, sekeras Fir'aun aja itu bisa dilobi. Asal wanita itu tahu cara bermain. Dan main di sini bukan main petak umpet. Artinya ngerti gimana cara bicara gitu loh. Betul gak mas? Kayaknya dalam banget mas antum mangguknya. Iya ya Allah. Saya bukan berarti membela laki-laki. Banyak laki-laki juga gak bisa bicara sama istrinya, dan itu salah fatal. Tapi karena konteksnya kan ini, konteks pertanyaannya, harus ngerti cara bicara. Fir'aun tuh luluh gara-gara lobby istri, bukan lobby apa, bukan lobby penasehatnya, Haman dan lain-lain, enggak. Itu istri yang bilang jangan. Kalau istri istri dia cuma berdoa, mungkin Nabi Musa, kasusnya beda. Jangan hanya berdoa, tapi belajar bicara. Harus belajar bicara. Bagaimana cara masuk? Bagaimana cara ini? Kita ini gak punya fakultas keistrian sih, ini masalah juga nih. Harusnya ada fakultas keistrian. Gimana jadi istri gitu loh. Allah Ta'ala alam. Jadi evaluasi. Harus main cantik. Insya Allah bisa. Insya Allah yakin sama Allah. Saya tahu ada banyak kasus masalah ini. Akhirnya suami mereka itu luluh. Jadi banyak-banyak kasus, bukan satu dua. Dan akhirnya jadi baik. Karena pertama taufik dari Allah kepada suaminya, dan taufik Allah sehingga istrinya tuh bisa bermain cantik di hadapan suami. Gitu hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.